Lukas pasai lebla. Bawatenyan, napadubdro ureng jicalitra uba Isa kehai ureng-ureng Galilea yang jipoh mate le Pilatus. Wate awaknyan tengoh jipesemah kereben ke potu Allah. Wate gedengo calitranyan, laju gepegah le Isa. Sabab ureng-ureng Galilea nyan jipoh mate lagenyan bago. Gata pikirnyan sebagai bukti awaknyan lebih mendesan dibak mandum urung Galilea yang lain? Sagai-sagai kon lagi yang gata pikirnyan. Tema ingat ke? Menyogata hana gata tobat nibak desa-desa gata. Ban mandum gata tema mate saban lagi awaknyan. Pakriban tema ngon 18 do urung yang mate di Siloam. Wate menara rebah laju ditimpo atuh awaknyan. Gata pike awaknya lebih mendesa nibak mandum ureng yang na di Yerusalem. Sagai-sagai kon lagi yang gata pikenya. Siga te ulun pegah ubak gata. Menyo gata ta tobat nibak mandum desa-desa gata. Gata ban mandum tema mate saban lagi awaknya. Oh lehnyan, Isa gecalitra tema hai lagi nyo. Na siro ureng lam lampu angguh ji na jitimuh ba ara. Bak si uro jijak ke urung nyan kena jimita boh kaya nyan. Oh trok kenan, hana jitemai boh ara nyan jimuhut nyan. Ban jinging bak kaya nyan hanamu boh, laju jipegah ubak namit yang jaga lampu anggunya. Kalon, kaleton run preh-preh jimu boh bak ara nyan nalam lampuhnya. Tetap hana lun temai mesaboh boh ara. Gata koh mentong bak aranya, dengan naji hudip lam lampuhnya hana meguna ke ulun. Yang na dipu habis jat tanoh mantong. Temaji jawab le namit yang mubut bak lampuhnya. Bahkeh jitimoh si tontu hepo. Ulun tema lun catok tanoh ban si keliling dan ulun boh baja yang lebih jailo. Pat tetepu ton uke nyo jimubo. Menyo hana cik jimubo. Jut po yu bak ulun mangat ulun tebang bak aran yang hana menggunanya. Bak siuro nakeh uro sabat, Isa tengah gesumubut lam saboh rumoh ibadat. Bak tempatnya nasidro ureng inong nyangka 18 ton sakit. Sabab naji tamong roh jehut lam tubuh urengnya. Inongnya bungkuk dan mubacut pih hanajut jidong tepat. Wate hainyan genging le Isa, laju gepegah bak inong bungkuknya. Hema, dronuh kapulih nibak penyakit yang nalam tubuh nu. Dan Isa laju ke puduk jaroge atuh ureng inongnyan. Watenyan citema ureng inong tuha bungkuknyan jidong tepat laju jipujo potu Allah. Ule rumah ibadat yang na disinan bengeh raya. Sabab Isa gepepuleh gop ba ureng sabat. Sababnyan laju jipegah uba ureng-ureng yang na disinan. Na nam uro ke tamubut tekakeh ba uro-uro mubutnyan. Kejut terpepulih ni bak mubago penyakit. Bek bak uro sahabat lagi nyo bago. Gejawab le Isa. Katanya mandum urung munafik. Bak uro sahabat. Ban mandum urung dipeluh lumo atau keledeji lamwa dan laju jiba ulua kejip-jip i kebelatangnya. Nyan, disino nasiro urung keturunan Nabi Ibrahim. Yang ka 18 ton trepji inongnyo jiikat le iblih. Pekeh inongnyo hanajit jipuluh dro ubak uro sabat? Pun yang gejawab le Isanyan, lumpah tat male ni bak lawan-lawan gopnyan. Tema, ban mandum ureng lain yang na disinan, galak tat but-but ajaib yang kagepubut le Isa. Isa getemanyong bak awaknyan. Menyepotu Allah kagemat perintah. Pakriban keh keadaan ji? Ngon pekeh jit ulum pebeda atranyan? Keadaan ji lagi misinyo. Si anak bijah si sawi, jicok le sidro-dro ureng dan laju jipula lam lampuh ji. Bijah nyan timoh, laju jut ke bak kaya. Dan cicem-cicem, laju jipeget umpung atuh bak kaya nyan. Si gote, getanyong le Isa. Menyok Allah kagemat perintah, ngon pekeh jut lun pesa keadaan ji. Keadaan ji, lagi rago nyang jicok le sidro ureng inong, laju jilawo ngon putplo are tepung. Sampo mekemang ban mandum. Sira gejak u Yerusalem, Isa gejak melalu banda-banda dan gampung-gampung, sira gesemubut bak tempat-tempatnyan. dan na urung temanyong ubak gopnyan. Bapak pukuh cit bacut sagai urung yang tepu selamat. Gejawab le Isa. Meusaha ke gata tamong rot babah pintu yang sampi. Sabab ingat, jai tat-tat urung yang diusaha jikena tamong temam-teme. Wate urung po rumoh je bedoh dan jitup pintu, gata kata dong di luar dan laju gata ketok-ketok sira gata pegah lagenyo. Polon, nepahah ke pintu ke kamu? Urung po rumoh nyan temaji jawab, ulun hana lun tepu rot pat gata teka. Gata temata jawab, kamu kahle kamu makan ngon kamu jeb i ngon ronu. Dan rono pih kalah nepe semubut bak rotu lam banda-banda kamu. Tema pormo nyanji pegahlom. Ulun hanalun tepu, rot pat gata teka. Jakweh kede, gata nyang kagata pubut but nyang jehut. Wate gata nging Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub dan ban mandum Nabi megalak ria lam donya baru Allah, gata tematamo dengan derita sabab gata kero kata usai ulua. Bubena urung rame temat teka pon nibak belah timu sampo nyang na nibak belah barat, pon nibak utara ngon selatan, dan tema megalak ria lam donya baru Allah. Nyang si kebit ji, na ureng nyang paling ake jit ke ureng nyang pon, dan na ureng nyang pon nyang tema jit ke ureng nyang ake. Wate nyang cit tema, namo paduk dro ureng Farisi, jijak merumpok ngon Isa si raju pegah. Rono bek tiga di sino, jak laju tempat lain, sabab Herodes jikene, poh mati drone. Gejawab le Isa, gata jak pegah laju ubak ureng yang tan megunanyan. Uronyo ngan singo, ulun usero jehet dan ulun pepulih ureng sakit. Tema bak uron yang kele, tema lun pesereso ban manubut ulun. Bah pih menan bak uronyo, singo dan lusa, tetap ulun jak menejak ulun. Sabab hana get menyosidro nabi jipoh mate di luar Yerusalem. Yerusalem! Yerusalem! Nabi-nabi gata pemate, utusan-utusan Allah gata gelawa ngon bate sampo mate. Kapaduk go ulun kenekwa penduduk gata lage nang manok nang jiumban mandum anek ji miup sayup. Tema gata hana tatem, sabab nyan. Potu Allah hana getemle mesajan gata, buta tepege, pon saatnyo, gata hana le gatanging ulun, sampo singoh gata pegah, gebri ke berkat gopnyan yang teka atuh nan Tuhan.